وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواتي في الدين رحمنا رحمكم الله. الحمد لله. Kembali di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalami Tayyib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub atau yang dikenal dengan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan barakallahu fikum pembagian daripada jiwa manusia, keadaan jiwa-jiwa manusia. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, ada jiwa kalbiyah, jiwa rendahan, yang diibaratkan seperti seekor anjing barakallahu fikum. Demikian pula jiwa sab'iyah, yakni jiwa liar, buas, ganas. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, dan jiwa malakiyah, yakni jiwa yang terhormat. Ya, yang memiliki kedudukan, yang memiliki prinsip, yang memiliki aturan, yang memiliki kedisiplinan barakallahu fikum. Nah, sehingga dari ketiga jiwa ini barakallahu fikum, tentu jangan sampai kita terjatuh kepada jiwa kalbiyah, jiwa yang rendahan, atau barakallahu fikum, jiwa sab'iyah atau jiwa yang beringas, bagaimana binatang buas. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah genggam hati-hati kita, jiwa-jiwa kita senantiasa terus berada di atas jiwa malakiyah, itu jiwa yang terhormat, terhormat di sisi manusia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan tentang surat Ar-Ra'd. Imam Al-Qayyim kembali melanjutkan faedah demi faedah dari surat Ar-Ra'd. Kalau pada pertemuan beberapa pekan yang lalu barakallahu fikum, Imam Al-Qayyim telah menyebutkan pelajaran dari surat Ar-Ra'd ayat ke-17 dan rupanya masih tersisa sedikit berkaitan tentang surat Ar-Ra'd ayat ke-17 sebelum masuk kepada surat Ar-Ra'd ayat ke-18 barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullah, ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan permisalan yang kedua dari surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Kita mengingat sedikit, mengulang kembali permisalan yang pertama seperti air hujan yang turun ke tanah dalam kondisi tanah itu berbeda-beda. Barakallahu fikum. Ada tanah yang mampu menyerap air dengan cepat. Barakallahu fikum. Atau ada tanah yang barakallahu fikum tatkala hujan turun barakallahu fikum di suatu lembah. Di mana derasnya hujan yang turun di suatu lembah tersebut, aliran air tersebut membawa buih. Barakallahu fikum. Maka apabila lembah tersebut lembah yang kecil, maka buihnya tentu akan mendominasi. Barakallahu fikum. Berbeda dengan lembah yang menampung banyak air, sehingga buihnya terkalahkan dengan apa? Dengan derasnya air yang mengalir kepada lembah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga permisalan yang pertama di surat Ar-Ra'd ayat ke-17, Allah permisalkan air hujan seperti ilmu, seperti hidayah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada lembah, ai hati manusia. Barakallahu fikum. Apabila hati manusia itu lapang, luas dalam menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu, menerima syariat, dia mau belajar syariat tersebut, dia mau beramal dengan syariat tersebut, dia mau berdakwah dengan syariat tersebut, barakallahu fikum. Nah, maka buih-buih yang menjadi kotornya hati, ya barakallahu fikum, itu akan hilang dengan sendirinya. Karena yang menguasai hati apa? Ilmu, wahyu, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila hati itu sempit, sulit menerima ilmu, ya, menutup diri untuk ilmu, tidak mau mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, cuek terhadap agamanya, enggak peduli, yang penting aku cari dunia, dunia dan dunia, enggak mau mengkaji agamanya, maka yang mendominasi hati itu adalah buih-buih, kotoran-kotoran yang terus bisa membuat hatinya berkarat, barakallahu fikum, dan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif yang ingin sering dia lakukan dari kemaksiatan. Bahkan dia pandang ke agama Islam itu adalah sisi kebid'ahannya. Itu yang dianggap sebagai ajaran Islam. Atau bahkan khurafat, kesyirikan, itu yang dianggap sebagai apa? Ajaran Islam. Kenapa? Karena dia tidak mau membuka ilmu. Hatinya tidak mau dibuka untuk ilmu. Hatinya tertutup dengan taklid. Itu kotoran-kotoran hati. Asabiyah. Ya. Nah. Fanatik buta. Ya. Apakah terhadap kiainya, ustadznya, gurunya, barakallahu fikum, naam. Dia tidak mau mendengar ilmu. Pokoknya apa yang kata kiai aku demikian, ya demikianlah ajaran agama yang benar. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini warisan nenek moyangku. Ini agama yang sudah diajarkan sejak leluhurku dahulu. Gak mungkin salah. Ya. Jadi apa? Dia menutup ilmu. Gak mau dia mendengar ilmu. Tidak mau dia mendengar ya hujjah dari Al-Quran wa Sunnah lagi. Ya. Barakallahu fikum. Ini permisalan yang pertama dari surat Ar-Ra'd. Ya barakallahu fikum tentang air. Barakallahu fikum. Kemudian permisalan yang kedua. Wahual matalun nari. Yaitu permisalan api. Ya. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari ya, apa-apa, maksudnya dari logam-logam, ya, yang mereka lebur dalam api. Ya. Ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh, untuk membuat perhiasan ya, atau alat-alat ya, yang mana tatkala proses pembuatan perhiasan tersebut, logam yang dibuat untuk membuat perhiasan tersebut, barakallahu fikum, ada pula buihnya seperti buih pada lembah yang telah disebutkan pada ayat yang sebelumnya, barakallahu fikum. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza kal hadidi, dan yang logam-logam yang dimaksud dalam ayat ini seperti apa? Seperti hadid, besi, wan nuhas, tembaga, wal fiddah, perak, wal dhahab, emas, wa ghairiha, dan selain daripada yang disebutkan tersebut yang masuk dalam kategori benda-benda padat, barakallahu fikum. Naam, ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa innaha tadkhulul kira litumahhasa wa tukhallasu minal khabath. Ya. Maka bila benda-benda tersebut, logam-logam tersebut, besi, tembaga, perak, emas, atau yang selainnya, barakallahu fikum, itu dipatri. Ya. Nah. Dikir. Ya. Atau mungkin gambaran zaman sekarang modern, disemprot dengan api. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Litumahhasa, untuk memisahkan, wa tukhallasu minal khabath, ya, dan membersihkan dari yang kotor. Jadi terkala ingin membuat sebuah perhiasan dari emas, dari perak, kan, apakah dipatri ya ataukah disemprot dengan api, ya barakallahu, agar apa? Agar emas murninya itu keluar, yang aslinya itu terlihat indah, bersih. Ya. Dan kotoran-kotorannya tadi, buih-buihnya tadi dari tembaga ataupun emas ataupun logam-logam tadi hilang dari emas tersebut ataupun logam-logam yang lainnya, barakallahu fikum. Fa yakhruju khabathuha, maka kotoran tersebut pun keluar ya dari benda-benda tadi. Fa yurma bihi wa yutrah, lalu terbuanglah kotoran-kotoran tersebut, wa yutrah, dan ya menjatuhkan kotoran tersebut, diterjatuhkan, artinya hilang ya, bersih daripada logam-logam yang dipatri dengan api tersebut. وَيَبَقَ خَالِسُهَا, dan yang tersisa adalah kemurniannya. Kemurnian daripada emas ataupun perak ataupun besi ya, yang sedang akan diukir, yang sedang dibuat sebagai perhiasan ataupun benda-benda yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, فَهُوَ الَّذِي يَنْفَعُ النَّاسِ, maka yang murni tadi itulah yang bermanfaat bagi manusia. Manusia mencari yang itu. Itu yang dicari oleh manusia. Itu yang bisa bermanfaat oleh manusia. Emas murni, perak murni, ya tembaga dan seterusnya. Yang asli, yang murni, yang tidak tertutupi dengan kotoran. Itu yang dicari oleh manusia. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Maka ikhwan fi din rahiman rahimakumullah. Ya, inilah permisalan yang kedua dari api yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempermisalkan api itu seperti, barakallahu fikum, apa? Pembersih. Ya. Nah, pembersih hati. Ya, barakallahu fikum. Kalau tadi air hujan membersihkan hati, membersihkan air yang ada di lembah tersebut. Dan logam-logam inilah hati-hati hamba yang perlu dibersihkan, dipatri agar kotoran-kotoran itu hilang, barakallahu fikum. Dan apa? Dan akan memberikan manfaat kepada yang lain. Seorang yang menerima ilmu, ya, yang dia mau belajar agama Allah, yang dia mau beramal dengan agama Allah, dan dia mau berdakwah tentang agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan manfaat, akan dicari oleh manusia. Akan dibutuhkan oleh manusia. Akan diharapkan oleh manusia, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, kita ini semua para dai. Ya, nah, tidak disebut ustaz. Ya, nah, tidak mengapa. Tapi secara umum kita ini semua para dai, orang yang mengajak. Ya, kepada basirah, kepada ilmu pengetahuan. Ya, kepada amal saleh. Minimalnya di tengah-tengah keluarga kita, barakallahu fikum. Kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada ya, ayah kita, ibu kita, ya, adik kita, kakak kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, berikan teladan yang baik dari ilmu yang telah kita pelajari, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi jangan dikira, oh ini maksudnya ulama besar, ya, yang mereka punya ilmu yang luas. Tidak hanya semata itu, kita juga memiliki kesempatan untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Dengan ilmu yang kita miliki. Ya. Dengan amalan saleh yang kita amalkan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dakwah itu tidak hanya di mimbar-mimbar. Dakwah itu, barakallahu fikum, tidak hanya di majlis-majlis seperti ini. Dakwah itu terus mengalir di tengah-tengah kehidupan manusia, barakallahu fikum. Nah, tidak akan terhenti. Maka barang siapa yang menempuh jalan dakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menempuh jalannya para nabi dan rasul. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa mendakwahkan dakwah tauhid was sunnah sampai kematian datang menjemput kita, barakallahu fikum. Dan apa yang kita usahakan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fi din rahimahumullah, al-Imam Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan, "Walamma daraba Allah Subhanahu wa taala hadzainil mathalain." Ya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala permisalkan dua permisalan ini, dzakara hukma man istajaba lahu wa rafa'a bihudahu ra'san. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebuah hukum, ya, kepada orang siapa yang menerima, ya, barakallahu fikum, ya, baginya, yakni apa? Ilmu tersebut, hidayah tersebut, wa rafa'a bihudahu ra'san, dan mengangkat kepalanya dengan hidayah tersebut, mau belajar ilmu yang dia tahu, yang dia dengar, mau dia pelajari agama yang telah menjadi identitas baginya. Akhirnya dipelajari bagaimana Islam. Aku kan seorang Muslim, aku harus belajar agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah hukum, telah menetapkan sebuah keputusan terhadap mereka yang mau menerima ilmu, menerima hidayah, ya, mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan wa hukma man lam yastajib lahu, dan hukum, menetapkan hukum, menyebutkan hukum kepada barang siapa yang tidak mau menerima ilmu tersebut, hidayah tersebut, wahyu tersebut baginya. Walam yarfa bihudahu ra'san, dan dia pun tidak mau untuk mengangkat kepalanya kepada hidayah tersebut. Enggak mau, masa bodoh dengan agama. Enggak peduli. Ya, saya Muslim, Muslim keturunan. Ya, saya enggak peduli, enggak mau belajar. Ya, yang penting saya mencari kenikmatan dunia. Ya, barakallahu fikum. Hasil daripada dunia, memperkaya diri. Ya, barakallahu. Itu tujuan hidupnya, barakallahu fikum. Bersenang-senang. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka Allah sudah tetapkan hukum bagi dua manusia yang seperti ini. Ya. Allah putuskan sebuah hukum. Allah tetapkan sebuah hukum. Allah tetapkan sebuah vonis kepada dua manusia yang seperti ini. Manusia yang mau menerima ilmu dan manusia yang cuek, tidak peduli terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mau menyambut hidayah dan manusia yang tidak peduli untuk mencari hidayah, barakallahu fikum. Apa hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah Allah firmankan di ayat yang berikutnya dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-18, barakallahu fikum. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini perhatikan, ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dua orang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil ladzina istajabu li rabbihimul husna." Ya. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb mereka, al-husna, disiapkan bagi mereka, ya, balasan yang baik. Ya, disebutkan oleh para ulama tafsir yang disiapkan apa? Hukum yang Allah tetapkan kepada mereka, orang-orang yang mau menerima ilmu, yang mau menerima hidayah, adalah al-husna, yaitu syurga al-jannah. Masya Allah. Ya, barakallahu. Allah persiapkan itu semua, barakallahu fikum. Nah, ya. Walladzina lam yastajibu lahu, law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu, ya, laftadaw bihi, ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang sebaliknya yang tidak mau menerima ilmu, yang tidak mau menerima hidayah, ya, untuk dirinya, kalau seandainya, ya, mereka memiliki kekayaan yang ada di bumi seluruhnya, atau ditambah lagi, jadi double maksudnya, kekayaan seluruh bumi, ya, wa mithlu, dan seperti itu lagi, datang bersamanya, maksudnya seluruh isi dunia ini, Allah, dia dapati, dia memiliki, bahkan dikasih double lagi, ya. Nah, ya, seperti itu pula, ya, sudah dapat satu kenikmatan dunia, datang lagi kenikmatan dunia yang sama, double kenikmatan itu. Ya, barakallahu fikum. Seolah-olah bumi itu ada dua. Nah, dua-duanya itu miliknya. Nah, ini maksudnya. Ya, ditambah dengan kenikmatan itu lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Maksudnya apa? Kalau mereka tahu hukum ini dari Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tahu bahwasannya orang yang mencari ilmu, orang yang menerima ilmu, orang yang mau mengamalkan ilmu, orang yang mau menyambut hidayah, menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan syurga, niscaya mereka akan membeli itu semua dengan kenikmatan dunia yang mereka dapatkan. Ya. Mereka ingin tinggalkan itu semua. Mereka hanya menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka akan jual itu semua agar bisa mendapatkan surga. Ya, bumi seluruhnya, kenikmatan yang ada di bumi seluruhnya, perbendaharaan dalam bumi seluruhnya, langit, demikian pula bumi. Ya, barakallahu fikum. Bahkan dobel diberikan dua-duanya, mereka akan jual itu semua untuk mendapatkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang barakallahu fikum belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum atas mereka. Jadi usaha itu sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mereka ingin menjual ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan harta dunia, perbendaharaan dunia dari orang-orang yang malas belajar agama Allah, dari orang-orang yang tidak peduli terhadap agama Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang disediakan perhitungan, dipersiapkan perhitungan yang buruk, ya, terhadap diri mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali ataupun seburuk-buruk tempat tinggal. Barakallahu fikum. Nah, ya, inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-18 berkaitan tentang orang-orang yang mau peduli terhadap agama Allah, demikian pula kepada orang-orang yang cuek tidak mau peduli terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau peduli terhadap agama Allah, berilmu, beramal, berdakwah, ya, ikhlas lillahi azza wa jal karena Allah Subhanahu wa taala, Allah persiapkan al-husna, kebaikan demi kebaikan, termasuk di dalamnya al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang masa bodoh dengan agama, tidak peduli, bahkan yang dia dapatkanlah dunia. Allah berikan dunia memang. Allah berikan dunia itu kepada mereka. Tapi tatkala mereka mengetahui kenikmatan ini, mereka mencoba menjualnya. Ya. Mereka ingin menjualnya itu agar mendapatkan kenikmatan tersebut. Mereka akan jual semuanya. Tapi Allah tidak butuh akan dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Maka tempat mereka tetap Allah vonis, Allah berikan sebuah hukum kepada mereka, adalah jahannam. Ya, neraka jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian Imam Al-Qayyim akan menjelaskan, ya, berkaitan tentang surat Ar-Ra'd ayat ke-18 ini. Barakallahu fikum. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal maqsudu, dan yang dimaksud, ya, dari ayat ini, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ja'alal hayata haythun nur, Allah jadikan kehidupan itu bersama cahaya. Ya. Wal mauta haythul zalamah, dan kematian itu bersama kegelapan. Ya, barakallahu fikum. Fahayatul wujudain ar-ruh wal jism. Maka ya, kehidupan keduanya itu terbentuk dalam apa? Dalam ruh dan jasad bin nur, dengan cahaya. Ya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala sedang Imam Al-Qayyim rahimahullah taala sedang menafsirkan orang-orang yang barakallahu fikum berada pada dua keadaan ini. Allah jadikan kehidupan itu bersama cahaya, kehidupan hati, kehidupan ruhnya, jasmaninya. Ya, apabila dia bersama cahaya, artinya apa? Dia menerima barakallahu fikum ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maut haitsu zalamah, dan kematian itu bersama kegelapan. Kematian hati, kematian jasad, sehingga tidak mau beramal, tidak peduli terhadap agamanya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa madatul hayah. Ya. Dan cahaya itu adalah unsur kehidupan. Ya, cahaya unsur atau sumber kehidupan. Barakallahu fikum. Kama annahu madatul idha'ah, sebagaimana cahaya itu sebagai unsur bagi penerang. Fala hayata bidunih, tidak ada kehidupan tanpa cahaya. kama la ira'ata biduni. Ya, sebagaimana tidak ada penerang tanpa cahaya. Ya, lagi-lagi Al-Imam Al-Qayyim sedang menjelaskan peran cahaya itu dalam kehidupan manusia. Begitu penting. Ingat cahaya apa yang dimaksud ini? Barakallahu fikum. Wahyu, ilmu, hidayah yang datang dari Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, akan menerangi hamba-hamba ya apa? Yang mau menjemput hidayah itu, yang mau menerima syariat itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa kama annahu bihi hayatul qalbi, sebagaimana cahaya itu sebagai penghidupan bagi hati, fihi infisahuhu wa insirahuhu wa sa'atuhu, maka cahaya ini akan melegakan hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dan melapangkan hati dan juga meluaskan hati, barakallahu fikum. Ya. Cahaya, ay ilmu, ay wahyu, syariat, hidayah itu akan menghidupkan, menggerakkan hati untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nurul abdi, dan cahaya yang ada pada hamba, wallazi yus'ida 'amaluhu wa kalimahu ila Allah taala, dan cahaya yang ada pada hamba ya menjadi sebab ya amalnya dan ucapannya dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dengan sebab cahaya itu, setiap perkataan yang keluar dari lisan kita, karena keluarnya dengan apa? Dengan pondasi, dengan unsur, dengan sumber cahaya, apa? Ilmu. Tatkala kita berkata-kata di atas ilmu. Ya barakallahu, tatkala kita beramal di atas ilmu, yakni ilmiah. Dalam menjalani kehidupan ini, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya barakallahu fikum. Naam. Maka semua yang keluar dari kata-kata kita, dari perbuatan kita, ini semua naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Fa inna Allah taala la yas'adu ilaihi min al kalimi illa tayyib. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan naik kepadanya dari ucapan-ucapan tersebut illa tayyib, kecuali yang baik. Maka bagaimana cara mendapatkan ucapan-ucapan yang baik, bisa berbicara dengan baik? Ya, berbicara dengan baik bukan hanya sekedar komunikasi biasa. Ya, tapi apa? Didasari dengan ilmu. Ya, barakallahu. Tatkala mungkin berfatwa, menjawab sebuah permasalahan, ini bagi orang-orang yang alim. Ya, barakallahu fikum. Jangan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Demikian pula muamalah sehari-hari. Ya, lisan ini senantiasa terjaga dengan istighfar, senantiasa dengan zikir. Lisan ini senantiasa, barakallahu fikum, na'am, menahan diri untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor. Ya, barakallahu fikum. Maka ini semua yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang naik maksudnya bagaimana? Ya, diterima oleh Allah. Ya. Berada di sisi Allah sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hamba ini berada di atas cahaya. Ya, barakallahu fikum. Berada di atas ilmu, berada di atas hidayah. Barakallahu fikum. Naam. Wa huwa nurun masdarun an-nuri. Ya. Dan ucapan yang baik itu adalah cahaya. Dan ucapan yang baik itu beredar, poros edarnya adalah cahaya. Ya, di atas cahaya, dari cahaya. Ingat, cahaya kita kembalikan lagi kepada apa? Kepada ilmu, kepada hidayah. Barakallahu fikum. Wa la minal amali illa salih. Dan demikian pula tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan, dari sebuah perbuatan, kecuali yang saleh, kecuali yang saleh, yang baik. Ya. Yang sesuai dengan apa? Dengan cahaya, dengan ilmu. Barakallahu fikum. Maka berapa banyak manusia mengira ini sebuah amalan saleh, tapi rupanya tidak dibangun di atas cahaya. Rupanya amalan tersebut tidak dibangun di atas ilmu. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini fenomenanya. Ini faktanya. Berapa banyak manusia lelah, letih dalam beribadah. Tapi ibadah itu justru bukan dibangun di atas cahaya. Maka apakah itu bisa naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Letihnya, capeknya, pengorbanannya untuk melakukan sebuah ibadah, tapi justru ibadah itu tidak pernah datang dari cahaya. Tidak pernah datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menganggap itu baik? Sekali lagi, yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah semua yang bersumber, berporos pada cahaya ilmu, demikian pula hidayah yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kemudian, wala minal arwah illa tayyibah. Demikian pula tidak akan naik ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari ruh-ruh hamba. Bayangkan, ini sudah masuk kepada ruh. Ya, artinya apa? Tak kala hamba itu mati. Ya, ruhnya ya tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala illa thayyibah, kecuali ruh yang baik. Ya, kecuali ruh yang baik, barakallahu fikum. Ya. Bagaimana itu ruh yang baik? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hiya arwahu al-mu'minina allati istanarat binuri alladhi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ruh yang baik adalah arwah ataupun ruh-ruhnya kaum mukminin. Yang ruh itu tersinari dengan cahaya. Yang mana cahaya yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tidak ada arwah, tidak ada ruh-ruh yang baik, melainkan ruh itu adalah ruh yang mengikuti, meneladani Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Hanya ruh yang seperti ini yang akan bersanding di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ikhwani fiddin rahimahumullah. Betapa sedihnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperkenalkan kita dengan sunnah. Kita habiskan usia kita ya di atas bid'ah. Yang kita anggap bid'ah itulah sebuah amalan saleh. Letih, capek, susah, payah kita berkorban untuk kebid'ahan. Rupanya itu semua sia-sia, tidak naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bersanding di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bersanding di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sunnah, yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, atas karunia ini. Biarkanlah orang berkata apa yang ingin dia mau katakan. Ya. Biarlah orang mengejek apa yang ingin mereka ejek. Tapi Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala justru menanti ruh-ruh yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Kita mencari pengampunan dari Allah, bukan pengampunan dari manusia. Kita mencari belas kasih Allah, bukan belas kasih manusia. Kita mencari syurganya Allah Subhanahu wa taala, bukan nikmat yang sesaat dari manusia. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimanihullah, sekali lagi nasihat buat kami pribadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala pilih untuk diperkenalkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para antum sekalian yang dahulu mungkin kita barakallahu fikum ya berletih-letih dengan bid'ah, berletih-letih barakallahu fikum dengan jalan yang berbelok, bukan jalan yang lurus. Barakallahu fikum ya, maka syukuri nikmat ini barakallahu fikum, karena belum ada jaminan. Belum ada jaminan nikmat ini akan terus langgeng pada kehidupan kita. Bisa jadi hari ini Allah memilih kita, na'udzubillah min dzalik. Esok hari Allah ambil nikmat tersebut dan Allah berikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Justru di akhir hayat kehidupan kita, ya, kita tutup bukan di atas sunnah, tapi kematian kita menutup kehidupan kita di atas kebid'ahan dan mungkin di atas kekufuran wa iyadzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon keistiqamahan di atas Al-Qur'an, di atas sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, orang yang berada di atas sunnah itu bagaikan menggenggam bara api. Yang mau tidak mau dia harus menahan panasnya, harus menahan perihnya. Barakallahu fikum. Dari berbagai macam gangguan-gangguan, ejekan-ejekan, hinaan-hinaan, pencekalan-pencekalan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, di mana-mana. Ya. Maka seperti itulah yang namanya perjuangan. Seperti itulah yang namanya pengorbanan. Barakallahu fikum. Maka tidak ada suatu pengorbanan, ya, yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu perjuangan yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pengorbanan itu, perjuangan itu di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-husna, kebaikan demi kebaikan. Bahkan puncak kebaikan yaitu melihat wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memilih kita, tetap menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang hidup kekal abadi selama-lamanya berdampingan, bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berdampingan, bersanding dengan Rasul alaihi salatu wassalam, dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wahasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman yang akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jagalah hidayah ini, jagalah ilmu ini, jagalah syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari kita. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu pada kesempatan malam hari ini, ya, karena sudah datang waktu isya. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Sekali lagi, ikhwani fillah rahimahumullah, ya, tidak ada perjuangan dan pengorbanan yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lemah, jangan pernah kendor, jangan pernah putus harapan dari kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perkataan yang baik, amal yang soleh, ruh yang baik akan bersanding di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.